Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan-pembahasan yang merupakan muqaddimah untuk kitab ini, alhamdulillah. Nah, yang diawali oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala dengan penjelasan pentingnya adab, kemudian tentang keutamaan ilmu dan ulama. Sekarang kita masuk pada fase awal dari bab tersebut. Nah, yaitu dari bab inti di kalangan kitab ini, yaitu tentang ada seorang alim dan muta'alim, seorang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala al-babu tsani fi adabil alimi fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi wa fihi thalathatu fusul. Tapi yang kedua, tentang adab seorang alim berhubungan dengan dirinya sendiri dan dalam memperhatikan murid-muridnya serta pelajarannya. Pada bab yang kedua ini terdiri dari tiga fasal. Al-fasalul awal fi adabihi fi nafsih. Fasal yang pertama berhubungan dengan adab seorang alim, nah, berhubungan dengan dirinya sendiri. Wa huwa itsna asyara naw'an, dan ini ada 12 macam. Dan tentunya kita semua akan dikenal dan sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki, nah, dituntut untuk apa? Beradab dengan adab-adab tersebut. An-naw'ul awal, yang pertama, dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Dan ini merupakan adab yang sangat penting yang akan berpengaruh pada adab-adab yang lain. Karena tatkala adab ini telah terpenuhi, ikhwan fillah, maka perkara-perkara yang lainnya akan mengikut. Tentunya semua itu setelah keikhlasan. Sebagaimana telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, seorang penuntut ilmu dalam belajar dan seorang alim dalam mengajar, dan setiap orang dalam beramal dituntut untuk ikhlas, memurnikan niatannya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berhubungan dengan adab yang kita semua dituntut, dan terkhusus seorang alim dituntut untuk berhias dengannya, adalah senantiasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah fanitilah, yaitu perasaan yang ada pada diri kita, keyakinan yang ada pada diri kita bahwasanya kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha mendengar apa yang kita katakan. Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Sehingga kita dituntut untuk terus-menerus memunculkan keyakinan ini pada diri kita, fis sirri wal alaniyah, dalam kondisi tersembunyi maupun kondisi terang-terangan. Ketika kita sendirian maupun ketika kita bersama orang lain. Dan muraqabah ikhwanifillah termasuk di antara hal yang sangat penting untuk bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal muhafadzati ala khawfihi fi jami'i harakatik, dan senantiasa menjaga untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua gerakan-gerakannya. Wa sakanatihi, dan ketika diamnya. Wa aqwalihi wa af'alihi, dan perkataan-perkataan serta perbuatan-perbuatannya. Karena inilah sifat dasar yang memang dituntut dan bahkan merupakan kekhususan para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan muraqabah khanifillah sangat erat hubungannya dengan khauf dan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim terpatri pada dirinya sifat ini khanifillah, maka ini merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan kebaikannya kelak di hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dengan berbagai macam kenikmatannya bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Indak ya Rifqi, teruskan ayat ini dalam surat Al-Bayyinah, yang padanya terdapat penegasan balasan bagi mereka-mereka yang takut kepada Allah. Nah, ahsanta. Baik, di ayat akhir dari surat Al-Bayyinah wa nifillah sangat jelas menunjukkan keutamaan rasa takut kepada Allah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun. Naam. Balasan mereka di sisi Rabb mereka yaitu surga-surga. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah rindu kepada mereka dan mereka rindu kepada Allah. Untuk siapa itu semua? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu semua bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innahu aminun ala ma udi'a min al-ulum wa ma muniha min al-hawasi wal fuhum. Kenapa hal ini sangat dituntut dari seorang yang memiliki ilmu ikhwani fillah, yaitu rasa takut kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai pembicaraan ini melanggar aturan Allah. Hati-hati dalam berucap. Hati-hati dalam bertindak, jangan sampai menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya dia itu adalah amin, yaitu orang yang dipercaya atas apa-apa yang telah dititipkan kepada dia berupa ilmu. Jadi ilmu yang ada pada seseorang alhamdulillah itu titipan dari Allah. Kita harus menjaganya. Kita harus menjaganya. Naam. Wa ma muniha minal hawasi wal fuhum. Dan juga dikarenakan dia itu adalah seorang yang diberi amanah terhadap apa-apa yang dianugerahkan kepadanya berupa indera dan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala berikan kita tiga sarana utama untuk bisa mengambil ilmu. Ini semua amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan huwallazi akhraja Allah huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah jadikan bagi kalian as-sam'a pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal af'idah dan hati untuk memahami. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-hawas, indera yang berupa mata dan pendengaran ini, alhamdulillah, ini merupakan sebab di antara sebab-sebab terpenting dalam ilmu. Dengan mata kita bisa membaca, dengan telinga kita bisa mendengar penjelasan-penjelasan para ulama. Kemudian dengan hati kita bisa memahami. Dan ini semua butuh untuk kita mensyukurinya dan menjaga amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan, qala Allah taala, la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah di bebankan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Dan kita semua khanifilah dibebani di pundak-pundak kita amanah sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki. Dan mata, telinga, hati, amanah, bagaimana kita bisa menjaganya? Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu doanya ikhwanillah meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang diperbuat oleh mata, telinga dan hati serta maninya. Dalam hadis yang tsabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa mani. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kejelekan pendengaranku, kemudian kejelekan mataku, dan kejelekan penglihatan, serta kejelekan hatiku. Kita yakin alhamdulillah itu semua ada pada diri-diri kita, karena alat ini yang Allah Subhanahu wa taala manahkan kepada kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan bisa hal-hal yang buruk. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai mata yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk hal-hal yang buruk, telinga yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang buruk, demikian pula hati untuk memikirkan hal-hal yang jelek, serta mani. Rasul meminta perlindungan dari kejelekan hal-hal tersebut, apalagi kita. Maka ini juga salah satu doa di antara doa-doa yang penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa mani. Terlebih lagi mereka-mereka yang telah diberi ilmu, amanah lebih besar lagi. Wa qala ta'ala bimastahfidhu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni. Ayat ini afanidillah berhubungan dengan ahli kitab. Di mana awal ayat Allah Subhanahu wa taala katakan inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sungguh kami telah turunkan Taurat, badannya huda wa nur, petunjuk dan cahaya. padanya petunjuk dan cahaya. Dan ahlul kitab dari kalangan Yahudi Afanifillah diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Taurat tersebut. Nah, yahkumu bihan nabiyyun. Nah, para nabi berhukum dengannya. Demikian pula nah, umatnya berhukum dengannya. Kemudian di akhir-akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, "Nam bimastuhfidhu min kitabillah." Ini amanah yang dibebankan kepada mereka. Wa kanu 'alaihi syuhada. Itu mereka diminta untuk menjaga kitab Allah. Tayyib disebabkan apa-apa yang telah diminta dari mereka untuk menjaga kitab Allah. Wa kanu 'alaihi syuhada, dan mereka itu adalah sebagai saksi-saksi atas hal tersebut diamalkan atau tidak kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Dan ayat ini apabila dulu telah kita lewati juga dalam tibyan, namanya menunjukkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu umatnya lah yang dia apa? Diperintahkan untuk menjaganya. Makanya terjadi apa? Terjadi penyimpangan-penyimpangan karena namanya manusia. Nah, mereka memiliki hawa nafsu. Berlalu zaman, akhirnya apa? Ada penyimpangan-penyimpangan, ada pengurangan dan penambahan dalam kitab Taurat maupun Injil. Adapun Al-Qur'an, tatkala Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaganya, maka na'am bersih dari apa? Berbagai macam penyimpangan. Tidak akan mungkin na'am kita dapati penyimpangan di dalam Al-Qur'an. Bahkan satu huruf saja yang dikurangi mesti akan diketahui. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sebenarnya kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kami lah yang menjaganya. Tapi kitab-kitab terdahulu tidak apa-apa. Dan ayat ini juga dalil kenapa kok kitab-kitab terdahulu tidak mengalami perubahan-perubahan. Kok sampai tidak Taurat maupun Injil yang ada pada zaman ini, nah bukan Taurat dan Injil yang masih murni diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Karena kan telah diubah oleh tangan-tangan mereka. Sebabnya apa yang disebutkan dalam ayat ini? Dikarenakan mereka lah yang diperintahkan untuk menjaga. Ya kalau manusia yang menjaga fanibillah, nah bagaimana bisa terus-terusan? Jadi kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tatkala penjagaan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menanggungnya. Seandainya penjagaan Al-Qur'an diserahkan kepada kita, maka kita tidak merasa aman untuk Al-Qur'an nah mengalami sebagaimana yang dialami oleh Taurat dan Injil. Wallahu a'lam. Kemudian Allah katakan fala takhshawun nasa wakhshawni. Maka jangan kalian takut kepada manusia. Ketika ingin menegakkan hukum Allah, jangan merasa takut. Ketika ingin menyerukan kebenaran, jangan merasa takut. Ketika ingin mengingkari kebatilan, jangan takut kepada manusia. Tapi wakhshawni, takutlah kalian hanya kepada-Ku. Inti dari ayat ini, nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, fala takhshawun nasa wakhshawni. Dan ini kewajiban kita semua. Nah, seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu afanifillah, jangan sampai dia na'am tersumbat mulutnya dari meneriakkan kebenaran hanya karena takut kepada manusia. Takut celaan maupun cemoohan. Tapi hendaknya seseorang yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hal ini terwujud pada diri seorang yang memiliki ilmu al-fanifillah, maka akan mendorong dia untuk jujur, akan mendorong dia untuk as-sad'u bil-haq, tegar dan kokoh dalam meneriakkan kebenaran, dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian di tengah jalan. Qala Syafi'i rahimahullah, "Laisa al-ilmu ma hufiz, al-ilmu ma nafa." Imam Syafi'i mengatakan, bukanlah ilmu yang sebenarnya itu ilmu yang dihafal, akan tapi ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi penafian ilmu di sini yaitu ilmu yang hakiki. Karena sesuatu yang dihafal itu memang ilmu, ikhwanifillah. Tapi, yang sejatinya ilmu yaitu tatkala itu bermanfaat, karena tidak menjadi jaminan sesuatu yang kita hafal itu memberikan kemanfaatan. Walaupun hal tersebut merupakan jalan, salah satu jalan untuk mengokohkan ilmu yang ada pada diri kita, yaitu dengan dihafal. Cuma inti yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita, ya yang tadi, manfaat yang bermanfaat bagi pemiliknya. Dan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebaliknya kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan datang hadis dari banyak jalan, ikhwanifillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beberapa sahabat doa minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Siapa yang bisa mendatangkan lafadznya? Dan ini harus dihafal oleh setiap penuntut ilmu. Nah, agar apa yang kita cari, yang kita kumpulkan setiap hari itu, ikhwanifillah, tidak menjadi bumerang. Nah, indah apa? Terusnya. Nah, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian, wa min nafsin la tashba', nah, dari jiwa yang tidak pernah puas. Nah, ambisi tidak pernah apa terpenuhi. Baik, punya harta tidak pernah merasa cukup. Punya sesuatu tidak pernah merasa apa tenang hatinya. Atau sebelum yang kedua, falifina dalam urutan hadis, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tashba' wa min qalbin la yakhsha'. Baik, dari hati yang tidak khusyuk. Nah, dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian wa min nafsin la tashba', yang ketiga, jiwa yang tidak pernah puas. Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha, atau wa min du'ain la yustajabu lahu. Tinggal memilih mana. Yaitu minta perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini semuanya kita apa? Kita butuh meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syahid dalam masalah kita yaitu minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Qala wa min dhalika dawamu sakinati wal waqar wal khushu'i wat tawadhu'i lillahi wal khudu'. Dan di antara perkara yang dituntut ifanillah dari seorang alim, yang merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat yang ada pada diri ifanillah, dan juga yang menunjukkan rasa takut dia kepada Allah, adalah dawamus sakinah wal waqar. Dan senantiasa menjaga ketenangan. Menjaga ketenangan dan kewibawaan serta kekhusyuan. Khusyuk. Serta tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga al-khudu'. merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ikhwanifillah adalah perkara yang rentan untuk menjadikan pemiliknya meninggikan dirinya. Dan rentan untuk menjadikan sebab pemiliknya terjangkiti kesombongan. Makanya kalau kita tidak menghiasi diri kita dengan rasa takut kepada Allah dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terjangkiti penyakit fatal tadi. Dan kalau kesombongan sudah masuk pada diri seseorang, ikhwanillah, maka alamat kecelakaan. Karena kalau sudah sombong, sulit menerima kebenaran, sulit mendapatkan nasihat. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Kemudian juga selain dia menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dan seorang yang pada dirinya ada sifat muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ia akan terjauhkan dari sifat-sifat ini, sifat-sifat yang buruk tadi. Qala mimma kataba Malik ila Rasyid radhiyallahu anhuma, dan di antara perkara yang ditulis oleh Imam Malik, yaitu Malik bin Anas, imam dari hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas ibn Malik al-Himyari, ثم الأسبه المدني. Imam Malik, imam Darul Hijrah, yaitu imam negeri Madinah, kunyahnya Abu Abdullah. Tayyib, wulida sana 93, yang dilahirkan pada tahun 93. Naam, berarti di abad yang kedua. Wa talabal ilma wa huwa hadathun. Dia menuntut ilmu dalam keadaan dia masih muda belia. Wa ta'ahala lil qudya wa jalasa lil ifadati wa lahu 21 sana. Dan beliau memiliki keahlian untuk berfatwa dan duduk memberikan faedah kepada manusia dalam keadaan beliau berumur 21 tahun. Dan di zaman itu, ikhwani fillah, untuk berfatwa tidak seperti zaman sekarang. Seorang bisa duduk memberi fatwa karena betul-betul apa telah teruji, betul-betul dianggap sebagai rujukan. Dan 21 tahun, ikhwani fillah, sangat sangat muda. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa 'urifa bi shiddati tamassukihi bi sunnati wa harbihi li mukhalifiha. Dan ini salah satu keutamaan beliau, yaitu beliau dikenal dengan apa kokohnya dalam memegang sunnah dan kerasnya dalam memerangi orang-orang yang menyelisihi sunnah. Jadi kekokohan seseorang dalam memegang sunnah, ikhwanifillah, ini keutamaan. Makanya ditulis dalam sejarah. Dan kisah tentang seorang yang bertanya tentang masalah istiwa ini cukup sebagai apa bukti, ikhwanifillah. Tatkala datang seseorang bertanya, kaifa istawa, bagaimana istiwa itu? Dan maka Imam Malik bergetar tubuhnya, keluar keringatnya. Karena ini pertanyaan besar, belum pernah ada pertanyaan sebelumnya dan belum pernah dibahas oleh para sahabat. Pertanyaan tentang kaifa. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau sehingga bisa memberikan jawaban yang kemudian apa? Senantiasa diingat sampai sekarang, menjadi kaidah ikhwanifillah untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang apa, yang sifatnya seperti itu, yaitu pertanyaan-pertanyaan bid'ah ke dalam permasalahan sifat-sifat Allah. Istiwa wa ma'lum wal kayfu majhul. Naam, wasu'alu anhum bid'ah. Istiwa itu maklum, yaitu perkara yang diketahui maknanya, karena kita semua mengetahui maknanya kalau bahan bahasa Arab. Sedangkan kaif bertanya tentangnya atau kaifiahnya, bagaimananya perkara yang majhul, karena memang hal itu tidak diberitakan kepada kita dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka kita diam, kita serahkan bagaimananya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya merupakan kebid'ahan. Ini jawaban yang muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kerasnya dia dalam mengingkari orang seperti ini. Kemudian apa? Diperintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan dari majlis beliau. Qala bi quwwati 'ilmihi fil hadits wal fiqh, beliau juga dikenal dengan kekuatan dalam ilmu hadits dan ilmu fikih, yang kitab hadits beliau ikhwani fillah, na'am, al-Muwatta, terjaga sampai sekarang dalam kurun waktu yang begitu lama, ikhwani fillah. Na'am, dan termasuk kitab-kitab awal yang dikarang sebelum apa? Sebelum kitab Sahih Bukhari dan Muslim dalam jangka yang jauh. Makanya di zaman itu ikhwan fillah, Imam Syafi'i mengatakan matah ta'dimis sama na'am kitaban mu'allafan asah min Muwatta Malik. Aw kama qala rahimahullah. Aku tidak mengetahui di kolong langit ini kitab yang dikarang manusia yang lebih sahih daripada Muwatta Malik. Karena di zaman itu belum sekarang kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan yang lebih menakjubkan kita, ikhwani fillah, terjaganya kitab itu sampai sekarang. Yang kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya, ikhwani fillah, tidak akan mungkin. Tahun 93 beliau lahir. Nah, kemudian wafat tahun 179 antara kurun ini. Nah, kita Muwatta dikarang, nah, kemudian terjaga sampai zaman kita dan sampai nah waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kalau bukan karena nah itu penjagaan dari Allah dan juga sebagai tanda keikhlasan pengarangnya, maka nah sungguh hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Karena namanya karangan banyak dalam itu, tapi ada yang memang Allah pilih untuk terjaga. Nah, yang hilang banyak pada peristiwa Tartar, nah, sungai sampai berubah menjadi warna tinta. Para ulama seperti Ibnu Asakir, ulama tarikh, ketika ingin menuliskan sejarah ini, mereka menangis, sebenarnya tidak mampu untuk apa menggoreskan pena mereka menceritakan sejarah yang terjadi dalam peristiwa Tartar. Tapi apa? Demi ilmu, agar kita-kita semua mengetahui sejarah yang pahit tersebut dan apa sebabnya kenapa, kemudian mencari solusi agar jangan sampai terulang. Mereka pun tulis. Nah, kitab yang hilang banyak sekali zaman itu, tapi kitab-kitab seperti ini masih terjaga sampai sekarang. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini juga yang kita harap, kalau bisa seorang punya cita-cita untuk meninggalkan apa peninggalan kepada kaum muslimin. Nah, sehingga apa terus hidup ilmunya walaupun dia sudah menjadi tanah. Qala wa tarjamatuhu hafilatun bil fadail wal aqwal at-thayyibah wal hikam wal athar. Dan biografi beliau penuh dengan keutamaan-keutamaan dan perkataan-perkataan yang bagus dan hikmah serta bekas-bekas yang dikenang. Beliau meninggal tahun 179. Nah, dengan umur sekitar 86 tahun. Ini Imam Malik rahimahullah. Beliau menulis kepada Ar-Rasyid, yang dimaksud adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, yang punya beliau Abu Ja'far Harun Ibn al-Mahdi Ar-Rasyid Al-Hashimi Al-Abbasi. Naam, keturunan Bani Hashim. Berarti dari Quraisy, sehingga beliau memang betul-betul pantas menjadi khalifah. Dan termasuk naam khalifah terbaik afanibillah dalam dinasti Abbasiyah. Kita baca sejarah atau biografi ringkas beliau di sini untuk mengetahui naam keutamaan beliau. Kana min ambalil khulafa wa ahshamil muluki dha hajjin wa jihadin wa ghazwin wa syaja'atin wa ra'yin. Adalah beliau itu termasuk naam secerdas-cerdasnya khalifah. Naam, dan raja yang betul-betul memiliki apa? Memiliki kekokohan. Naam, tidak goyah pada pendiriannya. Memiliki naam haji, yaitu dikenal dengan apa? Melakukan ibadah haji, jihad, berperang, keberanian serta apa? Pemikiran yang cemerlang. Wa kana dha fasahatin wa ilmin wa basarin bi a'ba'il khilafah. Dan beliau memiliki kefasihan dalam berbicara fasih. Seorang yang fasih yaitu seorang yang mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan, teman. Dengan bahasa yang bisa dipahami, mudah. Jelas. Memiliki ilmu dan pandangan yang bagus. Nah, dalam memikul beban kekhalifahan. Walahu nadharun jayyidun fil adabi wal fikhi. Nah, dan beliau memiliki pandangan yang bagus dalam adab dan fikih. Dikenal dengan kezuhudannya. Dikenal dengan wara'. Nah, qad wahadahu syaikh. Naam, dan telah apa? Telah meliputi beliau naam Syekh Uban. Dikenal dengan apa? Pandangan yang bagus dalam keadaan sudah apa? Lanjut usia. Kana mauliduhu birra'i fi sanah 48 wa 100. Kelahiran beliau di negeri Rai tahun 148. Wa kana yuhibbul ulama, dan adalah beliau mencintai para ulama. Dan ini salah satu naam sebab keberhasilan beliau dalam memegang tampuk khalifah. Tatkala apa? Seorang pemimpin dan penguasa mencintai ulamanya. Karena seorang penguasa kalau menjauh dari ulama, ia akan jatuh dalam berbagai macam keterpurukan. Wa yu'adzimu hurumatid din, dan mengagungkan naam perkara-perkara yang merupakan syiar-syiar agama ini. Wa yabghidul jidal wal kalam, dan sangat membenci perdebatan dan ilmu kalam. Wa yabki ala nafsihi wa lahwihi wa dhunubihi, dan adalah beliau dulu dikenal karena menangis, menangisi dirinya dan apa? Wa lahwihi, dan perbuatan sia-sia serta dosa-dosanya. La siyama idza wa'idha, terkhusus lagi apabila disampaikan mau'idah kepadanya. Dan banyak kisah. Nah, bagaimana beliau menangis tatkala mendengar perkataan-perkataan para ulama. Tuhfiya fi thalith Jumadil Akhirah fi sanah 93 mi'ah. Meninggal di tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 193. Baik. Nah, di antara nasihat yang ditulis oleh Imam Malik kepada Harun al-Rashid, yaitu yang disebutkan di sini. Beliau katakan, "Idza 'alimta 'ilman falyura 'alaika 'ilmuhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu." Apabila engkau mengetahui suatu ilmu, maka hendaknya terlihat atasmu ilmu tersebut, kemudian ketenangannya dan bagusnya sifatnya, serta apa? Kewibawaan dan kehati-hatian. Dan ini nasihat yang sangat bagus, ya, Pak. Singkat tapi padat, dari seorang alim kepada seorang khalifah. Kita bila seseorang memiliki ilmu, khalifillah, hendaknya ilmu itu terlihat pada dirinya. Jangan sampai kita belajar lama tapi tidak ada bekas-bekas ilmu pada diri kita, tidak terlihat sama sekali. Nah, ketika telah belajar dengan sebelum belajar masih sama. Setelah menghafal Al-Quran dengan sebelum menghafal Al-Quran masih sama. Ini berarti tidak ada bekas ilmu padanya. Khawatir yang seperti ini alamat tidak bermanfaatnya ilmu. Nah, apabila seseorang memiliki ilmu, mempelajari ilmu, hendaknya bekas ilmu itu terlihat. Nah, dengan adanya ketenangan, kemudian apa, kewibawaan, kemudian kehati-hatian, tidak ceroboh. Nas'alullah at-taufiq. Kemudian berhubungan dengan sunat tersebut, dikatakan dalam tahqiq Syekh Hafidhahullah Ta'ala, Arsalah al-Maghzum lil-imami Malik annahu arsalha ila Harun ar-Rashid qad tubi'at akthar min marrah wa hiya ghairu thabitah. Nah, risalah yaitu surat, karena ini bagian dari surat saja, sebagian. Dan Imam Malik, nah, dikaitkan menulis surat kepada Harun ar-Rashid yang telah dicetak beberapa kali, apa namanya. Cuman dari sisi sanad tidak apa, tidak sabit. Nah, qala al-Qadhi Iyad fi tartibil madarik wa taqribil masanik wa min dhalika risalatuhu ila Harun ar-Rashid al-mashhura fil adabi wal mawa'id. Hadatha biha bil Andalus awalan Ibnu Habib an rizalihi an Malik. Jadi risalah ini memang masyhur. Bahwasanya Imam Malik menulis untuk apa? Untuk Harun ar-Rashid, seputar adab dan nasihat-nasihat. Cuman na'am, dari sana diperbincangkan. Baik. Dari sana diperbincangkan. Na'am, dan tidak sabit sampai Imam Malik risalah tersebut. Cuman kita ambil faedah khanifillah dari na'am, kalimat ini jelas, kalimat hak. Seorang yang memiliki ilmu hendaknya apa, bekas-bekas ilmu itu terlihat pada dirinya. Kemudian Ibnu Jamaah mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul anbiya. Nah, kenapa dituntut yang demikian? Nah, untuk seseorang berhias dengan sifat khasyah, rasa takut kepada Allah, kemudian muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, dan syarah hadis ini telah kita lewati di depan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, yani Umar bin Khattab, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinata wal waqar. Belajarlah ilmu dan belajarlah dari ilmu tersebut. Perhatikan, kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu dan juga apa, belajar dari ilmu yang kita miliki ini, ikhwanillah, as-sakinah wal waqar, ketenangan dan kewibawaan. Kita hidup di zaman na'am media sosial. Nah, seorang berarti setiap belajar manipulasi, bertambah belajar juga hati-hati dalam menulis. Tenang. Jangan dikenal dalam media dengan apa, celalean misalnya. Karena tidak menunjukkan ketenangan. Status-status hati-hati manipulasi. Karena status yang baca, nah, terkadang orang-orang yang tidak kita kenal. Baik. Maka hati-hati. Seorang nah, hendaknya menjaga ilmu dan menunjukkan asal dari ilmu yang dia miliki. Jangan kita latah. Ini mumpung saya ingat. Nah, terkadang apabila dilihat sebagiannya begitu latah. Nah, ingin mengikuti apa? Bahasa-bahasa gaul. Jauh ya seperti ini, yang seperti ini tidak menunjukkan sakinah, tidak menunjukkan ketenangan. Nah, ikut arus dengan gaya-gaya anak-anak gaul. Baik. Jauhi. Nah, karena kita mempelajari ini. Nah, tunjukkan sakinah, tunjukkan ketenangan pada apa saja yang kita tulis semampu kita. Sesekali mungkin pada orang-orang tertentu. Nah, mungkin teman-teman dekat, seorang bersanda dan ini itu sesuatu yang lumrah. Tapi kalau kemudian nah, sesuatu yang akan dibaca banyak orang, dilihat yang kita kenal maupun tidak kita kenal, nah akan maka hati-hati. Nah, hendaknya ta'allamu lahu sakinata wal waqar. Belajar dari ilmu itu ketenangan dan kewibawaan. Qala wa ali salam, sebelumnya akar ini hasan. Derajatnya hasan dikeluarkan oleh Imam Waqi dalam kitab Az-Zuhud. Qala wa ali salam haqqun 'ala al-'alimi an yatawadda'a lillahi ta'ala fi sirri wa 'alaniyati. Fi sirrihi wa 'alaniyati. Haqqun yakni wajibun. Perkara yang wajib atas seorang yang berilmu an yatawadda'a lillah, untuk tawadhu' karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yaitu dia merendahkan na'at hatinya, tawadhu'. Karena seorang semakin memiliki ilmu semakin sadar kalau dirinya bodoh. Karena semakin tahu bahwasanya begitu banyak yang belum diketahui. Nah, ini yang harus kita apa? Kita berhias dengannya. Seorang alim wajib untuk tawadhu kepada Allah, menjauh dari sikap-sikap sombong. Kalau orang-orang di negeri kita, alhamdulillah, nah, banyak mengibaratkan ilmu padi. Ya, hakikatnya seperti itu. Jadi jangan sampai awamun nas lebih tahu tentang masalah ini. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, kalau berisi, ya semakin tawadhu. An yatawadhu anillahi ta'ala fi sirrihi wa ala niyatih, dalam kondisi tersembunyi maupun kondisi terang-terangan, ketika sendirian maupun bersama orang. Wa yahtarisu bi min nafsi, tandanya dia na'am menjaga dari has, dia menjaga alhamdulillah, dia menjaga dirinya dengan ilmu tersebut. Wa yaqifu amma ashkala alaihi, dan apa? Berhenti. Jangan apa? Jangan terburu-buru. Jangan bertindak serampangan na'am pada perkara-perkara yang dia masih iskal, masih rancu, belum betul-betul yakin. Seandainya tidak mengetahui, ya jawab wallahu a'lam. Na'am. Ini maksud wa yaqifu amma ashkala alaihi. Tawakuf, hendaknya berhenti pada hal yang masih rancu dan berusaha mempelajarinya atau bertanya kepada yang lebih berilmu. Taib. Pada adab yang pertama ini sungguh alhamdulillah kita semua butuh untuk terus-menerus memperbaiki. Terkhusus adab pribadi dan juga kepada siapa saja yang mendengar, ini butuh untuk kita berusaha. Nah, karena kita dengan mempelajari bimbingan-bimbingan seperti ini, alhamdulillah, kita akan sangat menyadari banyaknya kekurangan kita. Apa-apa yang masih berlubang untuk kita tambah. Nah, hari-hari bertambah, demikian pula yang dituntut dari kita untuk semakin bertambah bagus. Nah, bertambah bagus, mengusahakan. Dan itu yang kita harapkan. Dan kita akan memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa berhias dengan sifat-sifat yang mulia ini. Nah, dan kita juga berharap kepada Allah jangan sampai kita ditinggalkan, ditinggalkan oleh Allah. Dalam artian ketika kita terjerumus pada satu hal, na'am dibiarkan oleh Allah, tidak ada na'am yang menegurnya, atau tidak terbentik pada diri kita untuk membaca bimbingan-bimbingan para ulama yang seperti ini. Karena sungguh muraqabah, sifat muraqabah ini, merasa diawasi oleh Allah sangat penting di zaman ini. Nah, seorang sendirian bersama dengan HP-nya bisa melakukan apa saja dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ya semua kemaksiatan bisa dia lakukan karena sendirian. Nah, dan pembicaraan masih panjang tentang hal ini, tapi kita cukupkan dengan apa yang disebutkan di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.